Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran tentang bab zakat dari syarah hadis Jibril di Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Ya, berkaitan dengan masalah bab zakat, kita masih membahas tentang masalah fungsi dan manfaat zakat. Manfaat zakat selanjutnya adalah ta'lifun bainan nas, adalah mempersatukan hati masyarakat. Karena tentu di masyarakat ada yang kaya dan ada yang miskin. Maka orang-orang yang miskin jika diberi harta oleh orang-orang yang kaya dari zakatnya, maka hilanglah dalam hati mereka kebencian terhadap orang-orang kaya. Akan tapi jika orang-orang kaya tidak mau bayar zakat dan tidak mau kemudian berbuat baik kepada orang miskin bisyai'in dengan sedikit pun harta, maka dalam hati mereka terdapat kebencian terhadap orang-orang kaya. Maka dengan adanya pembayaran zakat, maka mewujudkan persatuan hati di antara kaum muslimin, di antara individu satu masyarakat dan satu komunitas. Demikian juga manfaat zakat yang lainnya adalah ighna'un lil fuqara, mencukupi kebutuhan orang-orang miskin, sehingga anit tasallut, sehingga mereka tidak punya keinginan untuk menguasai harta orang kaya. Sehingga mereka tidak punya keinginan untuk berbuat zalim. Karena orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang kiri, idza qaddara, jika dia berandai-andai, dia beranggapan bahasanya orang kaya tidak mau memberi sedikit pun harta, maka ada kekhawatiran bahasanya kekhawatiran terhadap orang-orang miskin ini, dia akan ingin menguasai, dia akan melakukan tindakan kezaliman, dia akan kemudian menjebol pintu, kemudian merampas harta orang yang kaya. Karena orang miskin ini tentu tidak boleh tidak, dia ingin hidup, dia perlu makan dan minum, dan dia lihat ada orang-orang yang kaya di sekelilingnya yang hidup dalam kemewahan. Maka faidha kana la yu'ta syai'an, maka jika dia tidak diberi apa-apa, tidak diciprati apa-apa, maka yang namanya lapar, haus dan telanjang, tidak punya pakaian, akan mendorong orang miskin, orang yang tidak punya harta ini untuk menguasai harta orang lain dengan cara mencuri, dengan cara merampas dan yang lainnya. Kemudian manfaat yang lain atau manfaat yang ketiga yang kita bahas di kesempatan malam hari ini, manfaat lain dari zakat adalah mendatangkan kebaikan langit. Karena terdapat dalam hadis, mamana aqaumun zakata amwalihim, jika ada satu masyarakat tidak mau bayar zakat, bersepakat untuk tidak bayar zakat, illamun alqatara minas sama'i, niscaya hujan itu akan ditahan sehingga tidak turun pada mereka. Demikian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan sahihul isnad, sanadnya sahih. Dhahabi juga mengatakan sahih. Al-Busir dalam Zawaid mengatakan hadisnya adalah hadis yang salihul amali bihi, atau salihun al-amalu bihi, adalah hadis yang bagus yang bisa dipakai isi kandungannya dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Maka jika masyarakat itu mau membayarkan zakat harta mereka, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan dari langit turunnya hujan, keberkahan bumi adalah suburnya dan berlimpahnya hasil panen. Maka terwujudlah karenanya nuzulul matar, turunnya hujan dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, dan kenyangnya binatang ternak, dan kebutuhan air manusia pun terpenuhi dengan air yang Allah turunkan dari mendung, dan manfaat-manfaat yang lain yang demikian banyak. Kemudian faedah yang lain dari syariat zakat, maka ini bisa kita lihat dari sasaran zakat. Oleh karena itu, maka di antara manfaat zakat adalah membantu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Karena di antara orang yang menjadi sasaran pembayaran zakat ya adalah jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah ayat yang ke-60, wa fisabilillah. Demikian juga dengan zakat, maka budak bisa dimerdekakan dari perbudakan. Karena seorang itu boleh membeli budak dengan menggunakan uang zakat, kemudian dimerdekakan. Ya, ketika ada budak dan ada pasar budak, maka diperbolehkan menggunakan uang zakat untuk membeli budak untuk dimerdekakan. Demikian juga di antara fungsi zakat adalah membebaskan orang dari terlilit utang. Karena zakat boleh dipakai untuk melunasi utang yang bertumpuk yang ada pada orang yang berhutang dengan tujuan yang mubah. Maka betapa banyak orang itu mendapatkan masalah bitar kumiduyun dengan bertumpuk-tumpuknya utang pada dirinya. Nah, ini bisa dibayarkan, utang yang bertumpuk-tumpuk tadi bisa dibayarkan dengan menggunakan zakat, dengan menggunakan harta zakat. Maka terwujudlah dengan hal ini kebaikan yang sangat banyak. Maka ada orang yang fikakun, terbebas dari lilitan utang. Ini manfaat untuk orang yang berhutang dan manfaat untuk orang yang menghutangi. Maka hak pemilik hak dikembalikan. Ya, harta yang menjadi milik pemilik harta kita kembalikan dengan dibayarkan kepadanya. Ya, diserahkan dengan sejumlah uang yang diberikan kepadanya untuk melunasi utang. Kemudian di antara manfaat zakat adalah membantu musafir yang terputus sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan disebabkan yadi'u hilangnya harta yang dia bawa bersamanya. Ya, karena dia kecopetan atau karena dia dirampok dan sebagainya. Ketika dia hartanya tidak betul-betul sangunya, bekalnya itu hilang dan dia pun tidak menjumpai dan tidak memiliki harta yang bisa mengantarkannya ke tempat tujuannya. Maka orang semacam ini boleh diberi zakat yang bisa mengantarkannya ke kampung halamannya, ke tempat domisilinya, meskipun sebenarnya di sana dia adalah tergolong orang kaya. Ringkasnya, dalam zakat terdapat maslahat yang sangat banyak. Oleh karena itu, zakat adalah salah satu rukun Islam. Ya, dan dikarenakan pentingnya zakat dan dia adalah salah satu rukun Islam, maka perlu diketahui bahwasanya ulama berselisih pendapat tentang seorang muslim yang meremehkan dan tidak perhatian dengan kewajiban zakat. Ya, dia ngemplang zakat. Ya, kalau pakai bahasa pajak ada ngemplang pajak, kalau ini ngemplang zakat. Maka diperselisihkan apakah batal imannya gara-gara ngemplang zakat. Ini sebagaimana batal imannya orang yang malas untuk sholat ataukah tidak batal imannya. Maka pendapat yang benar bahasanya karena pelit sehingga tidak mau bayar zakat itu tidak membatalkan iman. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin." Setiap orang yang punya emas atau perak dalam jumlah yang banyak tentunya sampai nisab, la yu'addi minha haqqaha, namun kewajibannya itu zakatnya tidak dibayarkan. Maka nanti pada hari kiamat emas yang dia miliki nanti akan dibuat menjadi lembaran-lembaran, lempengan-lempengan dari api. Lalu lempengan tadi uhmiya alaiha finari jahannam, kemudian dipanggang, dipanaskan dengan menggunakan api neraka setelah panas, yukwa biha, kemudian digunakan untuk mensetrika lambungnya, dahinya, dan punggung pemiliknya. Kullama barodat, maka setiap kali misalnya dari dahinya pindah ke punggung, setelah selesai punggung, dahinya sudah dingin, maka distempel lagi, disetrika lagi. Maka setiap kali dingin, maka dikembalikan lagi, dan itu terus menerus selama sehari sambil nunggu antrian mahsyar. Sambil nunggu antrian mahsyar, dan mahsyar itu cuma sehari. Manusia itu di padang mahsyar cuma satu hari saja. Namun seharinya mahsyar adalah 50 ribu tahun, hitungan normal. Nah, hitungan normal. Maka Allah Subhanahu wa taala menghisap seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, demikian juga jin, itu cukup waktu sehari. Seharinya di mahsyar, namun itu 50 ribu tahun, itu selesai semua. Nah, maka orang-orang yang ketika orang itu bangkit dari kubur kemudian dikumpulkan di mahsyar, dan dia termasuk ngemplang zakat ketika hidupnya, maka yang lain pada ngantri berdiri. Nah, ini kalau dia ngantri dalam keadaan disiksa. Ngantri untuk nunggu antrian hisab dalam keadaan disiksa, disetrika dahinya, lambungnya, lambung kanan, lambung kirinya, kemudian punggungnya. Ini cuma, namun enggak lama-lama, cuma sehari saja, namun itu 50 ribu tahun. Hatta yuqda bainal ibad, sampai selesailah hisabnya, sampai Allah memberikan putusan untuk dirinya. Nanti setelah dia hisab itu selesai, tentu akan diperlihatkan kepadanya jalan, boleh jadi masuk surga, boleh jadi masuk neraka. Ya, maka hadis ini dalil bahasanya orang yang membayar zakat, orang yang ngemplang zakat, itu tidaklah batal keimanannya. Kalau seandainya gara-gara ngemplang zakat dia batal keimanannya, maka tentu tidak ada jalan baginya untuk menuju surga. Sedangkan hadisnya tegas mengatakan dinampakkan padanya jalan yang perlu, yang akan dia lalui, boleh jadi jalan menuju surga dan boleh jadi jalan menuju neraka. Akan tapi ini pendapat yang paling kuat. Namun untuk tambahan wawasan, perlu diketahui bahwasanya Imam Ahmad dalam salah satu dari 5 pendapatnya itu menyatakan batalnya iman orang yang bakhil, orang yang pelit, sehingga tidak bayar zakat. Alasan beliau, karena zakat adalah salah satu rukun Islam. Artinya Islam itu seperti tenda, seperti tenda yang memiliki 5 tiang. Rukun maknanya tiang. Dan Nabi katakan itu adalah tiang. Yang namanya tenda punya 5 tiang, satu tiangnya hilang, maka bisa dipastikan tenda tadi akan roboh. Itu logika dan alasan Imam Ahmad dalam masalah ini. Wa idza fata ruknun min arkanil bait, dan jika hilang salah satu tiang tenda, saqatal baitu, maka tenda tersebut atau rumah itu akan hancur. Walakin as-sahih, akan tapi pendapat yang benar, dia tidaklah batal iman karenanya, karena namun dia berada dalam bahaya yang sangat besar, wal iyadzu billah, karena terdapat ancaman yang sangat keras. Dan tentang masalah ini, tentang manakah yang berkaitan dengan mabanil Islam al-arba, 4 bangunan Islam selain syahadat, maka ulama berselisih pendapat dari 4 bangunan Islam ini, mana yang jika ditinggalkan membatalkan iman. Imam Ahmad punya 5 pendapat. Imam Ahmad punya 5 pendapat, padahal mabaninya cuma 4 saja ya. Namun pendapatnya ada 5. Di satu pendapat beliau mengatakan 4-4-nya itu tidak ada yang membatalkan iman. Yang membatalkan iman cuma rusaknya syahadat. Di pendapat yang kedua mengatakan 4 tersebut yang membatalkan iman adalah sholat. Ya, ketika orang itu sholat dengan karena malas, batal imannya. Kemudian di pendapat yang ketiga beliau mengatakan yang membatalkan iman dari empat bangunan Islam adalah sholat dan zakat. Sholat dan zakat, maka jika orang itu tidak membayar sholat, tidak mengerjakan sholat, tidak bayar atau tidak bayar zakat, batal imannya. Kemudian yang keempat, di pendapat yang keempat Imam Ahmad mengatakan bahasanya batal iman karena meninggalkan sholat atau karena tidak membayar zakat dan rela perang demi tidak membayar zakat. Ya, sampai kemudian dia diperangi dan dia pun memberikan perlawanan karena diperangi, ya, tidak bayar zakat, yang sampai rela diperangi itu batal iman. Tapi kalau di pendapat sebelumnya tidak disyaratkan harus diperangi, cuma sekedar malas tidak bayar zakat, batal iman. Kalau di pendapat yang keempat, bayar zakat yang batal iman, yang sampai rela perang demi tidak mau bayar zakat, rela mati daripada bayar zakat. Nah, artinya rela mati daripada bayar zakat. Maka ini yang membatalkan iman di pendapat Imam Ahmad yang keempat. Kemudian yang kelima, empat mabani arba ini, empat bangunan Islam ini, jika satu saja ditinggalkan, batal iman. Ketika orang itu mampu haji namun enggak mau haji, batal imannya. Orang puasa, dia kuat untuk puasa, enggak puasa dengan sengaja, batal imannya. Itu di pendapat yang kelima, Imam Ahmad mengatakan batal iman karena meninggalkan salah satu dari semua mabanil Islam al-arba, empat bangunan Islam. namun yang tepat, yang kuat dari lima pendapat ini cuma satu saja, yaitu pendapat yang membatalkan iman hanyalah meninggalkan sholat dengan sengaja. Adapun yang lainnya dengan sengaja dan karena malas, inilah yang membatalkan iman. Ya, kemudian masalah fil amwal az-zakawiyah, tentang harta yang kena zakat. Maka harta tidak seluruh harta kena zakat. Ada yang kena zakat dan ada yang tidak kena zakat. Ya, maka zakat itu hanya wajib pada sebagian harta, tidak pada semua harta. Poin yang pertama adalah emas dan perak. Maka wajib adanya zakat untuk harta berupa emas dan perak dalam bentuk apapun emas dan perak tadi. Baik emas dan perak tadi berbentuk mata uang semacam dirham dan dinar di masa silam, atau bentuknya adalah emas batangan atau perak batangan, kalqita' min adz-dzahab semacam sepotong emas ataukah perak, atau bentuknya adalah perhiasan, anting-anting, kalung, gelang dan seterusnya. Yang baik anting-anting, gelang dan ini dipakai atau disimpan dan kadang dipinjamkan, atau bentuk-bentuk yang lain. Maka untuk bahan tambang ini yaitu emas dan perak, itu kena zakat dalam segala keadaan menurut pendapat yang paling kuat. Namun dengan syarat emas atau perak tadi telah sampai nisab, telah sampai batas minimal kena zakat dan bertahan dalam nisab, tidak pernah di bawah nisab selama 1 tahun utuh. Dan yang dimaksud dengan 1 tahun adalah tahun hijriyah dan bukan tahun masehi, karena tahun masehi bukanlah penanggalan kaum muslimin, sehingga enggak ada yang dihitung pakai masehi. Penanggalan kaum muslim adalah hijriah, maka semua hitung-hitungan bulan, tahun dan seterusnya, semuanya tolak ukurnya adalah hijriah. Nah, maka kita perlu tahu nisab, batas minimal kena zakat. Nah, nisab, batas minimal kena zakat ya, untuk emas adalah 85 gram emas. Ya, sedangkan nisab batas minimal kena zakat untuk perak ya, itu adalah 595 gram perak. Oleh karena itu, maka siapa yang punya emas ataukah perak dengan kadar sebagaimana yang telah disebutkan, maka dia memiliki nisab. Dan jika nisab ini, batas minimal ini tidak pernah berkurang, terus menerus minimal di batas tersebut atau lebih ya, kadang punya emas 100 gram, kadang 90, kadang 87, kadang 85, namun enggak pernah turun dari 85 gram. Maka orang yang punya emas dalam jumlah total, emas batangannya yang di safety box, yang di rumah, yang dipakai dipakai dan seterusnya, itu jika totalnya adalah 85 gram emas, maka ketika telah genap 1 tahun menurut kalender Hijriah kena zakat. Ya, kalau itu harta emasnya 85 gram ya 2,5% kali 85 gram. Kalau emasnya 100 gram maka ya 2,5% kali 100 dan seterusnya. Wa inna qasan, namun jika kurang. Ya, jika kurang dari itu 84 gram misalnya, maka tidak ada zakat ya, kecuali jika berkurangnya itu disengaja ya. Sebenarnya punya 85 gram atau berapa ya, 90 gram wah, namun itu cuma ya, setengah tahun saja, begitu setengah tahun kedua adalah ini di kita jual 10 gram ya, sehingga tinggal 80 gram supaya tidak kena kewajiban zakat, maka tetap kena zakat, tetap kena zakat di akhir tahun. Gimana kalau pernah turun dari 85 namun kemudian habis itu balik lagi ya, maka perhitungan 1 tahunnya berubah, perhitungan 1 tahunnya berubah. Di bulan Sya'ban ya, emasnya 90 gram ya, emasnya dia punya total emas 90 gram karena mau lebaran nah, dijual 10 gram maka di bulan Syawal emasnya itu cuma 80 gram namun kemudian kemudian di bulan Dzulqa'dah kembali emasnya 90 gram maka ngitung 1 tahunnya dari bulan Dzulqa'dah turunnya sejak kembali ke nisab. Sebelumnya seharusnya ngitungnya sejak Sya'ban, ngitung 1 tahunnya sejak Sya'ban, namun ternyata menjelang Idul Fitri emas dijual memang karena kebutuhan, bukan karena akal-akalan ya. Namun nanti di bulan Dzulqa'dah balik lagi seperti posisi semula, maka di sini cuma perhitungan 1 tahunnya berubah, tidak lagi menggunakan mengacu Sya'ban namun mengacu Dzulqa'dah. Oleh karena itu, siapa yang cuma punya 80 gram saja maka tidak kena zakat. Demikian juga jika orang itu punya perak namun cuma 590 juga tidak kena zakat. Namun para ulama berselisih pendapat apakah nisab emas itu ditambahkan kepada nisab perak ataukah tidak. Misalnya orang punya emas itu nilainya cuma 80 gram dan namun dia punya perak yang cukup banyak, yang itu kalau dikurskan ke emas maka genaplah ya, totalnya nilainya adalah 85 gram. Maka apakah digabungkan semacam ini ataukah tidak? Ulama berselisih pendapat. Maka ini satu hal yang dipersilakan ulama. Artinya, seandainya orang itu punya setengah nisab emas atau dan setengah nisab perak, maka apakah yang satu digabungkan pada yang lain sehingga genap satu nisab? Sehingga kemudian kita katakan, oh dia punya satu nisab sehingga terkena kewajiban zakat. Ya, boleh digabung semacam ataukah tidak? Maka pendapat yang paling kuat, emas tidaklah digabungkan kepada perak, perak juga tidaklah digabungkan ke emas. Namun masing-masing dari emas dan perak itu mustaqillun binafsihi, sendiri-sendiri hitungannya. Jika emasnya belum sampai nisab, ya enggak ada kewajiban zakat emas. Peraknya enggak sampai nisab juga tidak terkena kewajiban zakat. Sebagaimana tidaklah digabungkan bur dengan syair atau syair dengan bur, ya. Fakadzalika, maka demikian juga emas tidaklah digabungkan dengan perak, perak tidak pula ditambahkan ke emas. Sehingga jika seorang itu punya setengah nisab emas dan setengah nisab perak, maka tidak ada zakatnya. Dan dikiaskan dengan emas dan perak adalah benda yang lain yang sejalan sebagaimana emas dan perak, yaitu al-umlah an-naqdiyah, yaitu uang kertas. Yaitu al-umlah an-naqdiyah boleh jadi dari kertas atau dari tembaga atau yang lain. Maka uang, mata uang ini kena zakat jika telah genap satu nisab. Cara ngitung nisabnya dengan menggunakan boleh emas ataukah perak. Fa'ilam tabluh, maka jika belum sampai nisab, maka tidak, maka uang kertas tadi tidak kena zakat. Misalnya seorang itu punya sejumlah uang yang jika dihitung pakai nisab perak ternyata belum sampai, maka tidak ada kewajiban zakat. Ya, karena memang belum sampai nisabnya. Ini berkaitan dengan emas dan perak, namun ada logam-logam mulia. Logam-logam mulia yang mahal. Amal jawahir thaminah, ada pun logam-logam mulia selain emas dan perak, semacam permata, marjan atau bahan tambang lainnya, almas atau semacam itu. Fahadhi laisa fiha zakatan, maka tidak ada zakatnya meskipun nilainya sangat banyak. Walau kathara ma'ing dal insan minha, meskipun seorang itu punya permata dalam jumlah yang sangat banyak. Kecuali jika permata tadi dimaksudkan untuk diperdagangkan. Karena semua yang dimaksudkan untuk diperdagangkan kena zakat apapun barangnya. Adapun yang tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan, maka tidak ada zakatnya meskipun dia adalah logam mulia yang jauh lebih mahal daripada emas. Meskipun zamrud dan yang lainnya, meskipun lebih mahal dari emas, maka tidak ada zakatnya. Maka logam mulia yang kena zakat cuma emas dan perak saja. Maka ini menunjukkan bahasanya zakat itu ibadah. Orang tidak boleh kemudian sembarangan dalam mutaahdih. Wah, ini lebih mahal dari emas, ya harusnya kena. Nah, ini ternyata nyata-nyata itu lebih mahal dari emas karena permata atau intan mutiara yang demikian mahal. Meskipun demikian mahal, jauh lebih mahal daripada emas, tidak kena kewajiban zakat. Kemudian harta jenis yang kedua yang kena zakat adalah bahimatul an'am, yang sering kita terjemahkan dengan binatang ternak. Namun sebenarnya bahimatul an'am itu terjemah yang tepat adalah tiga jenis binatang, yaitu unta, sapi dan kambing. Dan kerbau termasuk sapi. Maka ada zakat untuk binatang ternak, tiga jenis binatang ternak ini. Adapun binatang ternak yang lain, lele atau kemudian ayam, bebek dan seterusnya, tidak kena kewajiban zakat kecuali jika diperjualbelikan. Kalau orang punya ternak ayam jumlahnya banyak, non cuma untuk ngisi kegiatan pensiun, jadi bukan untuk cari untung ya, cuma disembelih sendiri, kalau enggak dikasihkan sama tetangga kiri dan kanan, karena cuma untuk kegiatan pensiun, meskipun harta nilainya sangat banyak, lebih dari emas dan perak atau nisab emas dan perak, tidak kena zakat. Ya, maka untuk tiga binatang tadi, binatang ternak tadi kena zakat dengan syarat tentu sampai nisab. Ya, nisab minimal untuk unta adalah 5 ekor, untuk sapi 30 ekor, untuk kambing 40 ekor. Ya, dan untuk binatang ternak, cara ngitung zakatnya tidak sebagaimana harta yang lain jika telah sampai nisab. Kalau misalnya emas, itu pokoknya tinggal 2,5% dikalikan 85 atau lebih. Boleh jadi 2,5% kali 85 gram, boleh jadi 2,5% kali 90 gram, nanti 2,5% kali 100, kali 110, kali 200 gram, dan seterusnya. Tinggal 2,5% kali besaran emas yang ada, asalkan sudah di atas nisab. Ini cara ngitungnya gampang. Asal orang tahu nisabnya 85 sama kewajibannya 2,5% sudah. Ya, dan bisa matematika, nah nanti bisa ngitung. Nah, kalau enggak bisa matematika ya pakai kalkulator. Nah, nanti bisa ngitung. Nah, tapi kalau untuk binatang ternak itu aturannya rumit. Nih, ada tahapan-tahapannya. Maka kalau harta-harta yang lain, famazada bihasabi, jika bertambah maka mengikuti 2,5% mengikuti pertambahannya. 2,5 kali 85, 2,5 kali 100, 25 kali 150, 2,5% kali 200 gram, dan seterusnya. Balhiya murattabah, namun ada tertibnya, ada urutan-urutannya. Kalau untuk binatang ternak, misalnya, maka kambing, jika orang itu punya 40 ekor kambing, maka zakatnya seekor kambing. Demikian seterusnya, sampai punya kambing dalam jumlah 121 ekor. Baru di situ nanti kewajiban zakatnya 2 ekor kambing. Namun dari angka 40 sampai angka 120, itu cuma zakatnya, itu cuma seekor kambing saja. Baru terjadi perubahan jadi 2 ekor manakala sampai angka 121. Kemudian kaidah penting berkaitan dengan masalah zakat binatang ternak, tidak ada kewajiban zakat untuk waqas. Untuk namanya waqas. Waqas itu angka di antara 2 nisab. Angka di antara 2 nisab dalam binatang ternak. Maka 40 itu seekor kambing. Nisab yang kedua 121. 121 2 ekor kambing. Nah, dari angka 41 sampai 120 itu namanya waqas. Ya, dalam bahasa Arab namanya waqas. Dalam istilah fikih zakat namanya waqas. Dari angka 41 sampai 120 itu namanya waqas, dan waqas ini tidak kena zakat. Maksudnya ya 41 ya tetap seekor kambing, 50 ya tetap seekor kambing, 60 ya tetap seekor kambing, 70 ya tetap seekor kambing, 100 ya tetap seekor kambing, 120 juga tetap seekor kambing. Itu yang dimaksud, ya, tidak ada kewajiban zakat untuk waqas, angka selisih di antara 2 angka nishab. Maka ya, dari angka 40 ekor kambing sampai 120 tidak ada zakatnya kecuali seekor kambing. Baru kemudian 121 sampai 200 baru ada kewajiban zakat 2 ekor kambing. Nanti kemudian 201 nanti kena 3 ekor kambing. Kemudian 3 ratus, maka tiga ekor kambing. Di angka 300 tiga ekor kambing, kemudian 399 masih juga tiga ekor kambing, baru kemudian di angka 400 ada empat ekor kambing. Artinya waqas, selisih itu tidak punya kewajiban apapun. Tidak ada kewajiban, misalnya orang punya kambing 50 ekor kambing, 40 ekornya seekor kambing, kemudian nanti ada tambahan anak kambing gitu, tidak ada. Atau tambahan duit, tidak ada. Tidak ada kewajiban. Angka di antara dua nisab itu tidak memiliki, tidak kena kewajiban. Demikian juga al-ibil, demikian juga unta, maka 24 atau kurang dari itu, asalkan 5 ke atas, zakatnya seekor kambing. Min arba'in wa isrina fa'aqal zakatuhah minal ghunam. Dari 24 atau kurang zakatnya berupa kambing. Setiap 5 ekor unta seekor kambing. Adapun nanti kalau sudah 25 atau lebih, maka zakatnya berupa unta, akan tapi dengan usia yang berbeda-beda. Kemudian untuk bahimatul anam, untuk 3 binatang ini, maka syarat wajib kena zakat adalah sampai nisab. Ada syarat yang lain, yaitu digembalakan. Kalau dikasih pakan, maka tidak kena kewajiban zakat. Dan yang dimaksud digembalakan adalah digembalakan fil baridi, di padang terbuka milik umum, dan tidak dicarikan pakan. Boleh jadi selama 12 bulan atau lebih dari setengah tahun. Maka jika seorang itu punya 40 ekor kambing, dan ini tusah wa tu'a, digembalakan dan digembalakan selama 12 bulan, maka ada kena kewajiban zakat. Namun jika digembalakan selama 8 bulan juga kena zakat, 7 bulan juga kena zakat. Adapun jika digembalakan 6 bulan digembalakan, 6 bulan dikasih pakan, tidak kena zakat. Jika digembalakan cuma 5 bulan saja, sedangkan 7 bulan sisanya dikasih pakan, juga tidak kena zakat. Namun jika dikasih pakan selama 12 bulan, juga tidak kena zakat. Karena disyaratkan untuk zakat ternak itu harus digembalakan. Boleh jadi selama 12 bulan atau lebih dari setengah tahun. Dan ini pendapat jumhur fuqaha ahli fikih yang mempersyaratkan tidak boleh tidak harus digembalakan. Meskipun ada pendapat yang lain dalam masalah ini. Ya, akan tetapi jika seorang itu memperdagangkan kambing, dia tidaklah kemudian pelihara kambing untuk dikembangbiakkan, dicari anaknya, tidak, namun untuk diperjualbelikan. Dia, hari ini dia beli bahimatul an'am, kambing atau sapi, kemudian besok atau sebulan lagi dia jual karena cari untung. Ya, dalam bahasa kita namanya apa? Penggemukan. Ya, cuma proyeknya proyek penggemukan saja. Maka tentu kambing atau sapi dalam bisnis penggemukan ini tidak kena zakat. Ya, tidak kena zakat binatang ternak, namun kena zakat perdagangan. Kalau untuk prosesnya cuma penggemukan, maka tidak kena zakat peternakan. Aturannya tidak mengikuti aturan zakat ternak, namun kena zakat perdagangan sehingga mengikuti aturan zakat perdagangan. Maka seandainya seorang itu tidaklah punya kecuali seekor sapi, namun kalau dihitung pakai duit itu sudah sampai nisab perak. Karena barang perdagangan itu kena zakat bikuli halin apapun keadaannya, dan nisabnya itu muqaddar dikira-kirakan dengan nisab emas atau perak. Wal ghalib dan umumnya yang lebih menguntungkan orang miskin, yang lebih cepat kena zakat itu manakala diukur pakai perak. Demikian di zaman kita saat ini karena emas terhitung lebih mahal. Ya, maka berkaitan dengan masalah nisab perdagangan, batas minimal kena zakat untuk perdagangan, maka asalnya adalah boleh emas, boleh mengacu emas, boleh mengacu perak. Nah, boleh ini suka-suka ataukah ada parameternya? Ini pendapat yang beliau dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, tidak suka-suka emas dan perak itu. Namun ada parameternya, yaitu cari nisab yang paling menguntungkan orang miskin. Tentu yang paling menguntungkan orang miskin adalah yang paling cepat kena zakat. Dan di zaman kita yang paling cepat kena zakat tentu perak, karena 1 gramnya cuma 15 ribu ya. 15 ribu kali 595, maka tidak begitu banyak, cuma mungkin sekitar 5 jutaan atau kurang lebih sekitaran itu ya. Tentu seekor sapi, seekor sapi, orang punya belantik, punya seekor sapi aja itu kan nilainya 12 juta, 15 juta. Berarti kalau pakai tolak ukur perak ya, di akhir tahun dia sudah usaha belantik ya, sudah genep 1 tahun. Pas genep 1 tahun itu dia cuma punya barang dagangan seekor sapi. Seekor sapinya 15 juta. Padahal nisabnya perak cuma 5 juta. Maka dia sudah kena kewajiban untuk bayar zakat perdagangan 2,5% kali 15 juta. 2,5% kali 15 juta produk yang dia perdagangkan. Meskipun tinggal cuma 1 ekor, namun sudah kena karena pakai perak. Maka untuk zakat perdagangan itu yang dihitung adalah akhir tahun, yang dilihat akhir tahun. Mulainya bulan apa? Mulai bisnis bulan Syakban tanggal 1 misalnya, maka nanti besok pas tanggal 1 Syakban itu dilihatnya pas tanggal 1 Syakban. Berapa apa selainnya barang yang dia miliki, nilainya seberapa? Nilainya seberapa? Paling-paling ditambah dengan uang cash yang itu merupakan duit dagangan. Ditambahkan. Kalau sudah sampai nisab, dan nisabnya kalau pakai ini tadi yang kita baca perak 5 juta, maka sudah langsung 2,5 kali barang dagangannya nih, dengan nilai harga jual, bukan harga beli. Ini sapi ini seekor ini mau dijual berapa? 15 juta. Ya sudah, 2,5% sudah masuk. Kalau pakai perak sudah masuk, 2,5% kali 15 juta itu kewajiban yang wajib dia salurkan kepada fakir miskin. Maka kalau kemudian jadi yang dinilai adalah produk yang dijual, ataupun alatnya, goloknya, tali macam-macam, atau kandangnya tidak dihitung. Namun yang dijual sapinya yang dihitung. Kalau orang jualan tempe ya, maka mulai bulan berapa? Anggap saja tanggal 1 Syakban. Nanti tanggal 1 Syakban atau sebelum 1 Syakban dihitung. Ini kemudian ada calon tempe berapa ini? Ternyata produksinya meningkat dan tempe lagi mahal karena semua departemen sekarang harus pakai tempe goreng dan teman-temannya. Maka kalau tempe tinggi dia, pabrik tempe usahanya cukup besar ya. Jadi tempe yang calon dipasarkan besok, nah, hari ini tanggal terakhir sebelum 1 Syakban, tempe yang mau dipasarkan besok pagi itu mau dijual, ini nilainya kalau pakai perak tadi loh, nilainya kok 6 juta nilainya 6 juta. Adapun dan Baskom dan sebagainya tidak dihitung. Ini dihitung tempenya karena ini jualan tempe. Kok ada nilainya 6 juta di hari itu. Ada uang cash tidak ada. Habis untuk bayar karyawan dan sebagainya. Ya. Ya, maka 2,5% kali 6 juta. Itu kalau kita ngikut, karena dia sudah masuk nisab perak. Kalau kita pakai ukuran perak. Dan ini yang dirojikan oleh banyak ulama adalah yang lebih cepat menguntungkan fakir miskin. Dan jawabannya adalah itu perak. Ya demikian yang kita bahas sempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rada'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.